Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashrafal anbiya wal mursalin. Wa ala alihi at-tahirin وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإخواني في الدين رحمني رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melangsungkan kajian kita. Kajian yang biasanya dikaji di hari Sabtu malam Ahad. Ya. Kita tambah porsinya sejenak di hari malam ini, Rabu, malam Kamis. Karena Al-Ustaz Abdul Asad Hafizahullah, beliau dalam kondisi kurang sehat. Sehingga waktu beliau pada kesempatan malam hari ini kami gantikan barakallahu fikum. Nah. Taib. Ya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melangsungkan pembacaan kitab Al-Wabilus Sayyib min Kalami Tayyib yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar ibn Ayyub ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Nah. Yang mana pembahasannya barakallahu fikum sudah sampai pada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah amalan yang ajib, yaitu amalan sedekah. Ya, amalan sedekah. Jadi pada kesempatan ini kita akan ya mendengarkan bersama sisi pendalilan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkaitan tentang keajaiban sedekah. Ya, keajaiban tentang sebuah amalan sedekah. Barakallahu fiik. Nah, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah buka ya, hadisnya ataupun lanjutan daripada hadis yang panjang ya, dan kita sudah masuk pada bab sedekah dari hadis yang panjang tersebut. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, wa amurukum bis sadaqah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian dengan sedekah. Fa inna mathala dzalika, karena sesungguhnya bersedekah itu kamatsali rajulin, seperti seseorang asaruhul adu ya, yang telah ditawan oleh musuh ya, fa awsaqu yadahu ila unuqih ya, lalu mereka membelenggu ya seseorang tadi, diikat dia ya dari mulai tangannya sampai lehernya. Waqaddamuhu liyadribu unuqah, dan mereka telah siap untuk apa, memenggal tawanan tadi barakallahu fikum. Nah, jadi ini dalam hadis ini ya Imam Al-Qayyim rahimahullah ingin menyebutkan bagaimana permisalan orang yang bersedekah itu ibarat seseorang yang sedang ditawan oleh musuh. Ditawan dia oleh musuh dan mau dieksekusi mati. Mau disiksa, mau dieksekusi mati, mau dihukum pancung dia. Ya. Namun, ya, faqala ana aftadi minkum bil qalil wal katsir fa fada nafsuhu minhu. Ya. Namun si tawanan ini mengatakan, ya, saya siap untuk menebus ya diri saya dari kalian. Dengan harga yang kecil maupun harga yang besar, ya. Lalu dia pun menebus dirinya dari musuh tadi barakallahu fiik. Nah, jadi pada pertemuan yang lalu ya disebutkan bahwasannya seorang yang bersedekah itu ibarat orang yang ditawan oleh musuh yang dia mau dieksekusi mati, tapi dia berhasil selamat dari eksekusi mati tersebut karena apa? Karena dia menebus diri. Karena dia apa? Menebus dirinya. Ya. Demikianlah permisalan orang yang bersedekah. Dan akan dijelaskan sekarang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah. Baik. Kita langsungkan saja. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa fi tamtsil an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika. Dan dalam permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang sedekah, permisalan Nabi itu dalam hadis tersebut, ya. Biman quddima liyudriba 'unuquh, ya, dengan orang yang telah disiapkan, ya, dirinya, ya, untuk dipenggal lehernya. Ya. Nah, fabtada nafsahu minhum, lalu dia menebus dirinya dari mereka. Bimalihi kifayah, dengan hartanya sebagai jaminan. Nah, jadi sekarang Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ingin jelaskan. Dalam hadis Nabi SAW, dipermisalkan orang yang bersedekah itu seperti orang yang ditawan oleh musuh, yang dia mau dipenggal lehernya, ya, lalu dia menebus dirinya dengan harta sebagai jaminan, dengan hartanya sebagai jaminannya. Fa inna sadaqah ya tafdil 'abda min 'adabillahi ta'ala. Karena sesungguhnya sedekah, ya, akan menebus hamba tersebut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah tergambar, ya. Jadi permisalannya seseorang sama, tidak beda. Orang yang bersedekah, contoh saja, kita orang yang bersedekah. Berarti apa? Kalau kita dipermisalkan seperti dalam hadis bagaimana? Kita ini orang yang sedang ditawan. Ya, kita ini orang yang sedang ditawan dan mau dipancung, mau dieksekusi mati. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kita menebus diri kita dengan harta yang kita miliki. Ya, demikianlah kita apabila kita sedang bersedekah. Ya, tatkala kita bersedekah, ya, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu jalan ataupun alat ataupun perbuatan yang justru mampu akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Jadi, kalau ada anjuran perbanyak sedekah, barakallahu fikum, itu bukan berarti apa? Bukan berarti kita rugi, tidak. Ya, bukan membuat kita rugi. Wah, ini himbauan ta'awun terus. Ya, barakallahu fikum. Di mana-mana himbauan ta'awun. Sini himbauan ta'awun, di sana himbauan ta'awun. Minta bantuan ini, minta bantuan itu. Ya, subhanallah. Padahal itu adalah peluang besar. Kesempatan besar. Lahan besar. Apalagi apa, himbauan ta'awun itu untuk saudara-saudara kita yang paling utama. Yaitu Ahlussunnah Salafiyin. Ya, nah. Ya, barakallahu fikum. Daripada kita bingung mengeluarkan harta. Ya, kemana ini mau dikeluarkan? Ya, ke sebuah tempat, tapi tempatnya tidak amanah. Hartanya mungkin dipakai untuk acara-acara bid'ah. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, ke orang lain mungkin kita lihat tidak amanah orang ini. Kenapa? Dia sih minta-minta, tapi nanti takutnya beli rokok dan segala macamnya. Ya, maka tatkala anda ataupun antum merasakan hal-hal ini, ya, jangan terjebak dengan syaitan. Syaitan mungkin. Ya, ketika antum di lampu merah, lihat orang minta, wah, enggak yakin. Ya, ini paling kalau saya kasih, nanti dia beli rokok. Ya, barakallahu fikum. Sudah dugaan itu. Tapi ketika ada himbauan tahun juga enggak ngasih. Ini kan jebakan setan namanya. Ya. Seolah-olah antum seorang ahli sunnah salafi yang kuat manhajnya sehingga melihat orang sirik enggak tahu ini pasti buat beli rokok. Saya enggak kasih. Tapi ketika dihadapkan dengan himbauan ta'awun untuk salafiyin, kita juga malas mengeluarkan. Berarti antum orang yang terjebak ini. Terjebak dalam lingkaran syaitan. Bisikan syaitan. Dia cegah antum untuk mengeluarkan, ya, harta antum, sedekah antum kepada orang-orang yang awam, orang yang umum misalnya. Tapi, ya, dengan apa? Dengan godaan apa? Oh, jangan. Nanti dia akan melakukan kemaksiatan. Tapi ketika ada himbauan ta'awun dari salafiyin, syaitan juga akan menutup hal itu dengan wah itu, ya, udah banyak yang nyumbang kok. Ya, nah, kita enggak perlu. Sudah cukup yang lain yang nyumbang, kita enggak perlu. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini yang akan dibisikkan oleh syaitan. Padahal seandainya kita pun nyumbang, seandainya kita pun berinfak, ya, tidak ada ruginya bagi kita, barakallahu fikum. Ya, bahkan orang-orang berbondong-bondong ingin berinfak. Ya, barakallahu fikum. Ya, karena apa? Karena tahu keutamaan sedekah yang luar biasa ini. Orang yang bersedekah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah yang harusnya dia mendapat azab. Yang harusnya dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Allah cegah itu dengan apa? Dengan sedekah, barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa inna sadaqah tafdil 'abda min adabillahi ta'ala. Sesungguhnya sedekah akan menebus hamba dari adab Allah ta'ala. Fa inna dhunubahu wa khatayahu taqfadi halakahu. Ya. Karena sesungguhnya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan hamba itu berkonsekuensi membinasakan hamba tersebut. Ya, jadi barakallahu fikum. Permisalan tadi bukan permisalan yang enggak masuk akal. Loh, kok tiba-tiba Nabi SAW mengatakan seseorang itu ditawan? Loh, kok dia bisa ditawan? Apa salahnya? Terus justru karena dia bersalah dia ditawan. Ya. Nah, sebagaimana seorang hamba yang melakukan dosa, pasti konsekuensinya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan dosa, ada konsekuensinya. Apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Apakah di dunia Allah segerakan ataukah di Allah tunda nanti di akhirat? Ya. Jadi ada sebabnya kenapa kita barakallahu fikum harus menyelamatkan diri kita. Kita bukan malaikat. Ya. Yang diciptakan dari cahaya tanpa dosa. Tapi kita adalah al-insan yang senantiasa nisyan, yang senantiasa lupa untuk melakukan ketaatan kepada Allah sehingga kita sibuk, cenderung senang dengan kemaksiatan demi kemaksiatan. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Ya, barakallahu fikum, pasti kita melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Dan di antara konsekuensi daripada barakallahu fikum, dia ingin melepaskan diri daripada kemaksiatannya, kesalahannya adalah dengan dia menebus dirinya, menebus kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan dengan sedekahnya, barakallahu fikum. Nah, dengan sedekahnya, barakallahu fikum. Nah, fataji'u sadaqah. Ya, tadi kata Imam Al-Qayyim, karena sesungguhnya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan hamba berkonsekuensi membinasakannya. Fataji'u sadaqah. Lalu sadaqah itu datang. Ya. Naam, tafdihi min adabi wa tafukkuhu minhu. Maka atau lalu sedekah itu datang menebusnya dari adab tersebut, wa tafukkuhu minhu, dan membebaskannya dari adab tersebut, barakallahu fikum. Jadi ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, sedekah ini luar biasa. Ya, luar biasa pengaruhnya. Ya, bukan ya amalan yang ya ini amalan sering yang dirasa berat oleh seorang hamba karena dia harus mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa yang terbaik yang ada pada dirinya. Ya. Ini berat. Barakallahu fikum. Sedekah itu adalah hal yang terbaik yang ada pada diri hamba yang harus dia keluarkan, yang harus dia berikan kepada orang lain. Ya, sehingga terasa berat. Tidak semua orang mudah ya ringan tangannya untuk bersedekah. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya alaihi salatu wassalam ya menjanjikan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala apabila engkau memberikan yang terbaik yang ada pada dirimu kepada orang lain dari kebaikan-kebaikan. Ya, secara umum sedekah secara umum adalah berbagai macam kebaikan. Ya, secara khusus yaitu engkau mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik, jadi ini permisalan yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Sekarang Imam Al-Qayyim rahimahullah ingin membawakan dalil-dalil pendukung yang lainnya berkaitan tentang apa? Tentang keutamaan sedekah. Ya, luar biasanya sedekah, keajaiban sedekah. Barakallahu fikum. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa li hadza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadith as-sahih, lamma khataba an-nisaa yawm al-'id." Dan demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih di saat beliau berkhutbah, ya, yang ditujukan kepada para wanita di hari Id. Jadi ikhwani fiddin rahimah wa rahimakumullah, ada sebuah faedah di sini bahwasannya di antara sunnah khutbah Id adalah mengkhususkan di sisa waktu khutbah itu mengkhususkan nasihat kepada kaum wanita. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, jadi ada khutbah khusus dalam satu khutbah. Ya, jadi ada sesi bagian terakhir. Biasanya Nabi alaihissalatu wassalam mendekat kepada para wanita dan menceramahi mereka. Memberikan nasihat kepada mereka. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kenapa seluruh wanita ketika sholat itu dianjurkan untuk keluar. Ya, barakallahu fikum. Ya, baik yang enam dalam keadaan suci maupun dalam keadaan tidak, ya harus keluar, ya disunnahkan untuk keluar, karena diantara hikmahnya adalah agar mereka mendengarkan nasihat, ya barakallahu fikum. Nah diantara nasihat Nabi alaihi salatu wassalam ketika Id tersebut, di hari Id tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, wahai segenap wanita, wahai para wanita, tasadaqna, ya, bersedekahlah kalian, walaupun dari perhiasan-perhiasan kalian, huli, ya, perhiasan-perhiasan kalian, barakallahu fiik. Ya, bersedekahlah kalian walaupun itu sedekah itu kalian keluarkan dari perhiasan-perhiasan kalian. Ya. Fa inni ra'aitukunna akthar ahli an-nar. Karena sesungguhnya aku melihat kebanyakan dari kalian menjadi barakallahu fikum penduduk neraka wa iyyadz billah. Ya. Nah. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kaum wanita tentang fakta yang mengerikan ini. Fakta pasti terjadi. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam sudah melihatnya. Ya, tatkala Nabi alaihi salatu wasallam dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, Nabi alaihi salatu wasallam diajak oleh Jibril alaihi salatu wasallam untuk melihat pemandangan syurga dan pemandangan neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ketika diperlihatkan syurga, kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan fuqara wa masakin, dari kalangan orang-orang miskin. Dan ketika Nabi alaihi salatu wasallam diperlihatkan neraka, kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita, barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan ini, ya, menyampaikan fenomena yang akan terjadi ini, bagaimana caranya kalian kaum wanita muslimah terselamatkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, solusinya apa yang Nabi kasih? Tasadaqna. Ya. Tasadaqna, bersedekahlah kalian. Ya. Ini solusi dari Nabi alaihi salatu wasalam kepada wanita muslimah agar menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dari neraka Allah Subhanahu wa taala, walau min huliyikunna, walaupun dari perhiasan-perhiasan yang kalian miliki, bersedekahlah. Karena kebanyakan penghuni neraka itu ada para wanita. Barakallahu fikum. Nah, Nabi gambarkan bagaimana kengerian neraka, Nabi berikan solusi yaitu bersedekah. Nah, barakallahu fikum. Cuman yang mengerikannya, hadis ini dipakai untuk apa? Ya. Hadis ini kalau tidak salah dipakai untuk, ya, menghalalkan praktek, ya, sedekah yang sifatnya untuk keuntungan pribadi. Ya, barakallahu fikum. Ibu-ibu suruh kumpulkan, ya, perhiasannya, Ya, tenang, nanti dijamin selamat daripada neraka. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Padahal ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya. Tujuan sedekah itu adalah untuk menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih utama, sedekah itu diinfakkan, disalurkan kepada ya tempat-tempat yang paling membutuhkan. Ya. Misalnya contoh dari keluarga kita sendiri itu. Ya, dilihat ada keluarga kita sendiri yang sangat membutuhkan, maka ya sebelum kita banyak memberikan keluar, maka berikan dulu untuk yang di dalam. Ya, barakallahu fikum. Apabila sudah cukup, ya, maka baru kita mengeluarkan ya untuk yang di luar. Maksudnya untuk orang yang lain. Ya. Juga yang lebih utama, apabila sedekah kita, infak kita kita keluarkan untuk apa? Untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak ada yang bisa membantah keutamaannya, luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya. Ya. Ini adalah sebuah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi melalui hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada kita bagaimana keistimewaan sedekah apabila dikeluarkan di jalan Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mampu akan menyelamatkan ya hamba tersebut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa ka'annahu hadzahunna wa raghabahunna ala ma yafdina bihi anfusahunna minan nar. Seolah-olah Rasul telah menganjurkan kepada mereka, kaum wanita, memotivasi mereka agar mereka melakukan pembebasan terhadap diri-diri mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sedekah. Nah, dengan sedekah, barakallahu. Ya, sekali lagi amalan sedekah, amalan yang luar biasa yang bisa menyelamatkan seorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Neraka, semua orang tidak ingin masuk ke dalamnya. Semua orang ingin menghindar darinya. Semua orang ingin menyelamatkan diri darinya. Maka apabila dia pelit, bakhil dalam mengeluarkan sedekahnya di dalam Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga bisa pelit untuk menyelamatkan dia, tidak mau menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, طيب kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa fi sahihain, di dalam sahihain Bukhari wa Muslim, an Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu qala, ya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun ya dari kalian ya melainkan Allah akan mengajak bicara, ya, akan mengajak bicara dirinya, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara dia dengan Allah itu penerjemah, ya, fayanduru aymana minhu, maka dia melihat bagian kanan darinya, fala yara illa ma qaddama, ya, tidak ada yang dia saksikan melainkan apa yang telah ia lakukan, barakallahu fikum. Wa yanduru ashama minhu, dan dia melihat bagian kiri darinya, fala yara illa ma qaddama, maka dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia perbuat, ya, fa yanduru baina yadayhi, lalu dia melihat di hadapannya, fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi, ya, fayanduru baina yadayhi, lalu dia melihat di hadapannya, tidaklah dia saksikan kecuali melainkan neraka itu ada di hadapan wajahnya, barakallahu fikum. Fattaqun nar, kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka takutlah kalian kepada neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sepotong kurma, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Sekali lagi dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam akan menggambarkan sedang menggambarkan kepada kita fenomena yaumul hisab. Ya, fenomena hari persidangan. Di mana barakallahu fikum ya. Naam. Di yaumul hisab Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menyidang ya, mengadili ya, seluruh hamba-hambanya. Dan tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada penerjemah. Kalau ada penerjemah kan terkadang apa? Ada bahasa yang kurang pas tersampaikan. Ada wasilah, ada perantara. Ya, barakallahu fikum. Nah, kenapa dikatakan tidak ada penerjemah? Artinya apa? Allah mengetahui semua persaksian yang akan dipersaksikan oleh seluruh tubuh, seluruh anggota tubuh yang ada pada diri hamba ini. Ya. Tangannya akan bersaksi, matanya akan bersaksi, ya, barakallahu fikum, mulutnya, lisannya, hidungnya, telinganya, kakinya, anggota tubuhnya semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang mampu berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Tidak ada pembela antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, Rasulullah SAW gambarkan tatkala proses persidangan ini, pengadilan ini, ketika dia sahamba tadi ini yang sedang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melihat bagian kanannya. Tidaklah dia melihat bagian kanannya melainkan ya, seluruh amalan-amalan yang telah dia lakukan. Ya. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, mungkin ketika dia melihat banyaknya dosa-dosaku, dia ingin berpaling melihat sebelah kiri. Ya, tidaklah yang dia lihat dari sebelah kiri melainkan juga apa yang telah dia perbuat. Ya. Apabila dia lihat banyaknya juga dosa-dosaku. Ya, barakallahu fikum. Ya, maka ya, dia pun melihat di hadapannya tidak ada yang dilihat di hadapannya melainkan apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya, melainkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa? Sehingga kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fattaqun nar." Maka takutlah kalian dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walau bisyiq kitamrah, walaupun dengan apa? Sepotong kurma. Maksudnya apa? Takutlah kalian dengan nerakanya Allah sehingga kalian tebus diri kalian agar tidak masuk dalam neraka di Allah Subhanahu wa taala, walau dengan sepotong kurma. Kalian bersedekah, kalian berinfak, kalian memberikan yang terbaik dari sepotong kurma yang kalian miliki. Ya. Artinya apa? Jangan pelit. Jangan bakhil. Apa yang ada pada diri kalian, berikan walaupun itu sepotong kurma. Ya. Barakallahu fikum. Takutlah kalian dengan neraka di Allah Subhanahu wa taala. Neraka yang akan melahap-lahap kalian. Ya. Yang bahan bakarnya dari manusia. Bebatuan dan manusia. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimahullah. Ya. Nabi SAW mengingatkan kita untuk apa? Untuk jangan pernah lupa bersedekah. Jangan lupa, jangan pernah lupa. Ya, memberikan yang terbaik yang ada pada diri kita kepada orang lain. Barakallahu fikum. Ya. Sedekah maknanya umum sekali lagi, ya, kebaikan-kebaikan mungkin kita memiliki jasa, berikan jasa kita. Ya. Barakallahu. Berikan pertolongan itu. Berikan nasihat itu. Ya. Sedekah yang dalam ruang lingkup yang khusus yang lebih kecil lagi yaitu harta. Infak, berikan harta itu. Infakkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya? Engkau diselamatkan dari azab neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ikhwani fillah rahiman alhamdulillah. Jadi tatkala kita melihat ada himbauan-himbauan ta'awun itu bukan menyusahkan. Ya, terkadang apa? Ada himbauan ta'awun langsung di-scroll gitu aja. Ya. Nah, sudah sering lihat himbauan ta'awun scroll. Ya, enggak peduli. Padahal itu jalan Ya, siapa tahu itu adalah jalan apabila kita menginfakkan harta kita di situ, apa? Ya, karena infak kita di situ Allah selamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fiik. Ya. Tatkala kita terkejut ketika kita melihat sebelah kanan kita maksiat dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, kita melihat ke sebelah kiri kita dosa-dosa maksiat yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada penerjemah lagi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau menghindar bagaimana? Mau berlindung ke mana kita? Mau sembunyi di mana? Allah perlihatkan semua. Dari kanan dan dari kiri. Ya, kita sudah pasrah. Ya, sudah pas lihat kanan dosa-dosa, ya, sejauh mata memandang, lihat kiri dosa-dosa sejauh mata memandang. Dan itu bukan hanya selembar, tapi berlembar-lembar. Ya, pandangan itu, dosa, catatan dosa itu. Tatkala lihat ke depan, sudah di neraka, sudah berkobar-kobar, kita siap didorong ataupun dicampakkan atau diseret kepala kita langsung bisa ke neraka. Tapi apa? Ketika kita sudah pasrah, tidak bisa lagi membela diri, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ya ambil kita, masukkan kita ke surga. Kita kaget. Kenapa ya Allah? Rupanya jawabannya dulu engkau pernah bersedekah. Dulu engkau pernah menginfakkan hartamu dalam keadaan engkau membutuhkan harta itu. Tapi engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat? Ya, seorang yang beramal itu kadar mahalannya itu berbeda-beda. Ya. Tingkatnya berbeda-beda. Kalau dia orang yang kaya raya, ya. Nah, dia berinfak, ya karena memang dia punya harta lebih. Beda halnya dengan apa? Orang yang fuqara, pemasakin dia butuh dengan hartanya tapi dia infakkan di jalan Allah. Itu beda nilainya insyaallah Subhanahu wa taala. Ya, beda nilainya, beda kedudukannya insyaallah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Orang yang kaya raya, dia memang punya harta, ya. Dan sangat wajar dan sangat memungkinkan dia untuk berinfak mudah baginya. Ya. Nah, satu perbuatan seperti ini apabila dibandingkan dengan seorang yang fuqara, orang yang termasuk orang fakir, dia punya sedikit harta, ingin dia infakkan, dia butuh harta ini. Tapi ketika tuan-tuan ada tamu datang ke rumahnya, ya. Harusnya ini dia mau belikan apa? Makan untuk apa? Anak-anaknya. Tuan-tuan ada tamu datang ke rumahnya. Ya, dan dia tidak bisa menghidangkan apa-apa lagi, melainkan harta ini harus dia belanjakan untuk menjamu tamunya. Ada pilihan itu. Akhirnya apa? Dia niatkan, karenamu ya Allah, ya, aku mengharap pahala darimu ya Allah. Aku mengharapkan keselamatan dari adabmu ya Allah. Aku belanjakan harta ini untuk menjamu tamuku ya Allah. Dan tolong engkau berikan kesabaran untukku dan anak dan istriku ya Allah. Nah, ini beda nilainya. Dan orang yang kaya tadi, ya, barakallahu fikum. Sehingga bisa jadi Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari neraka disebabkan karena sikap apa tadi namanya? Itsar. Ya, lebih mendahulukan ya orang lain dibandingkan dirinya sendiri, barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya, kita baca satu hadis lagi, ya. Barakallahu fikum. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى وفي حديث أبي ذر أنه قال dan dalam hadis Abi Dzar bahwasanya beliau SAW berkata sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kepada Rasulullah SAW, madza yunji al-'abda min an-nar, madza yunji al-'abda min an-nar, ya Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan seorang dari neraka? Qal, kata Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, al-imanu billah. Itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, Abu Dzar berkata, ya Nabi Allah, ma'al iman amal, ya, wahai Nabi Allah, amal apa yang bisa menyertai iman tersebut? Ya. Qal, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, an tardha mimma khawwalaka Allahu au tardha mimma razaqaka Allahu, ya, engkau memberikan apa saja yang engkau miliki dari apa-apa yang Allah taala telah anugerahkan kepadamu, atau engkau memberikan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah rizkikan kepadamu, ya, berikan, ya, Jadi kunci seorang bisa masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala apa? Al-iman billah, beriman kepada Allah. Dan iman kepada Allah di dalamnya apa? Tauhidullah azza wa jalla. Ini syarat utama. Ya. Kemudian Abu Dzar bertanya, "Ya, apa yang bisa menyertai iman ini wahai Rasulullah? Amalan apa yang bisa menyertai iman ini yang bisa masuk dalam syurga?" Kata Rasulullah apa? "Engkau memberikan apa-apa yang Allah taala anugerahkan kepadamu, ya, atau apa yang Allah taala rezekikan kepadamu." Ingat, ini ada hal yang berbeda. Allah anugerahkan kepada mungkin dari skill, keahlian, kemampuan, ya, maka engkau bantu orang-orang, berikan skillmu, ajari skillmu ini, ya. Nah, nih, apa yang Allah rezekikan kepadamu? Nah, ini materi, ya, harta, ya, berikan, ya. Jadi apa yang Allah berikan, rezekikan kepadamu, berikan, ya. Barakallahu fikum. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, qultu ya Nabi Allah, fa in kana faqiran la yajidu ma yarda. Wahai Nabi Allah, kalau ternyata orang itu fakir, ya, tidak ada yang dia jumpai, ya, untuk bisa diberi, ada enggak amalan lain selain amalan tadi? Karena dia orang fakir nih, ya, enggak punya harta. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi SAW bersabda, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Hendaklah dia menegakkan, mengajak orang kepada yang ma'ruf, kepada perkara yang ma'ruf, yang baik, yang sesuai syariat, dan mencegah orang-orang lain, manusia, dari apa? Dari kemungkaran. Artinya apa? Ya, apabila dia tidak memiliki harta, maka apa? Maka dia memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat untuk mengajak kepada yang ma'ruf, meninggalkan perkara yang mungkar. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian Abu Dzar bertanya lagi, qultu in kana la yastati'u an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Wahai Nabi Allah, kalau dia tidak punya keahlian, kemampuan untuk mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah orang dari kemungkaran, ada enggak amalan lagi nih wahai Rasulullah? Maka ya, terkadang kan ya, ada orang yang mungkin ya tidak vokal, ya, untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu, ya, belum mampu dalam hal itu. Ada enggak? Dia enggak punya harta nih, ya. Kemudian enggak mampu, enggak vokal dia untuk berbicara, untuk menyampaikan nasihat, ataupun enggak memiliki kemampuan, ya. Amal ma'ruf nahi munkar bukan hanya dari lisan saja. Hukumah, apabila dia bagian pemerintahan, dia bisa punya kemampuan, ya, dengan tangan, artinya menghukum, maka harus dijalankan. Ya, tapi apabila tidak memiliki ini, ya, maka ada amalan apa lagi wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyu'inil akhra. Ya, hendaklah dia membantu orang-orang yang tidak punya keahlian. Ya. Hendaklah dia membantu orang-orang yang tidak punya keahlian. Akhra ini kalau tidak terjemahkan secara literal, orang yang pandir, yang bodoh, yang kurang cerdik, nggak punya keahlian, nggak punya skill dia, maka bantu orang ini, ya, bantu orang ini, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mungkin kalau engkau tidak bisa membantu dia, membantu orang-orang dengan amar ma'ruf nahi munkar, karena mungkin orang-orangnya apa, lebih tinggi jabatannya darimu, ya, dia lebih memiliki kekuasaan darimu, ataupun dia barakallahu fikum, memang kamu tidak memiliki ilmu untuk menyampaikan itu, ya, barakallahu fikum. Kalau amar ma'ruf nahi munkar kan harus apa? Syaratnya harus memiliki ilmu. Ya, tidak boleh sembarangan. Ya. Ketika kita mencegah dia dari kemaksiatan harus tahu ilmunya. Kita mencegah dia daripada kesyirikan harus tahu ilmunya. Jangan sampai salah kaprah. Ya, barakallahu fikum. Sampai-sampai kita mengatakan orang yang ziarah kubur itu syirik. Subhanallah, ini fatal. Fatal sekali. Ziarah kubur dianjurkan oleh Nabi SAW, bukan kesyirikan. Ya, amalan yang orang lakukan ketika ziarah kubur itu yang bisa jadi menghantarkan kepada kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Ya, seperti apa? Meminta-minta, ya. Ziarahnya tidak syirik, bukan perbuatan syirik. Bahkan Nabi SAW menganjurkan ziarah kubur agar tujuannya apa? Untuk mengingat kematian. Ya, barakallahu fikum. Jangan sampai terkecoh. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Nah, kemudian ya. Nah. Orang yang tidak falyu'inil akhrat, maka bantulah, tolonglah orang-orang yang tidak memiliki keahlian. Ini biasanya lebih kepada urusan dunia. Ya, karena sifatnya umum, ya. Nah, orang yang tidak memiliki keahlian, ya, kalau amar ma'ruf nahi munkar harus memiliki ilmu hujjah. Ya, barakallahu fikum. Kalau ini sifatnya umum, mungkin dia apa? Tidak mampu bekerja, bantu. Ini loh cara nukang itu seperti ini. Nah, ya. Ini loh cara menulis itu seperti ini. Ini loh cara misalnya membaca, dia tidak bisa membaca, enggak bisa baca tulis. Bantu dia. Ya, barakallahu fikum. Ini loh cara baca tulis seperti ini. Nah, ya. Ini jalan menuju jannah. Diselamatkan daripada annar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Kemudian qultu bertanya lagi Abu Dzar, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana la yuhsinu an yasna'?" Ya. Wahai Rasulullah, ya, bagaimana jika dia sendiri tidak bisa berbuat? Ya, na'am, ataupun bagaimana kalau dia sendiri tidak punya kebaikan, tidak punya hal yang bisa, skill yang bisa apa? Yang bisa diajarkan kepada orang yang akhrat tadi. Ya. Subhanallah, ini dua. Parah lagi nih keadaan orang tadi. Gimana wahai Rasulullah? Enggak punya skill dia ini. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana? Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, qala, "Ma turidu an tatruka fi sahibika min khair?" Ya, apa yang kau inginkan dari membiarkan kebaikan dari temanmu? Kata Rasulullah SAW, "Layumsika adahu anin nas." Maka, ya, nah, tahanlah dirimu agar tidak mengganggu orang lain. Ya, tahanlah dirimu agar tidak mengganggu orang lain. Dan ini tingkatan yang paling rendah dan tingkatan yang paling ringan. Kau suruh diam aja, dah selesai. Ya, jangan kau ghibah, jangan engkau ganggu orang. Udah diam aja. Ya, nah, kalau engkau tidak bisa berkata-kata baik, ya, maka diamlah. Ya, jangan menzalimi orang lain. Nah. Oh, afwan, terlewat. Ini yang paling terakhir. Sebelum ini, ya, setelah memberikan keahlian, mengajarkan keahlian, membantu orang yang pandir, orang yang bodoh tadi keahlian, Abu Dzar bertanya lagi, ya, kalau dia tidak memiliki keahlian wahai Rasulullah, ya, apa lagi yang harus dia bantu? Kata Rasulullah SAW, "Falyu'in madluman." Ini yang berikutnya. Maka tolonglah orang yang terzalimi. Ya. Misal, contoh misal, ya, ada jambret ini, ya. Nah, yang lagi ada teman kita dijambret orang. Kita punya kemampuan, ya, untuk mengejarnya misalnya. Pas di tempat kita, tangkap, bantu, ya, barakallahu fikum, bantu teman kita, ya. Nah, ya, kalau kita tidak punya skill, masa lari aja tangkap gitu aja kan? Tak punya skill, masa nggak bisa? Dan gitu maksudnya, ya. Atau yang lainnya, ya. Nah, misalnya ada apa? Adu domba, ya, si fulan sudah membicarakan si Alan, ya, ingin mendolimi, ya, saudaranya itu datang, dia sudah tidak usah lah itu, ya. Nah, ya, dia nggak seperti itu kok. Nah, ini maksudnya membela agar saudaranya tidak terdolimi, ya, barakallahu fikum, ya. Dia tutup betul-betul celah-celah syaitan untuk apa? Untuk menjebak diri, untuk menjebak barakallahu fikum, ya, orang-orang agar tidak apa? Tidak mendzalimi saudaranya muslim tadi, barakallahu fikum. Nah, ini, ya, barakallahu fikum. Ini yang keempat. Kemudian yang berikutnya yang tadi kita sebutkan adalah apabila tidak mampu juga seperti itu, maka hendaklah dia apa? Jangan mengganggu orang lain. Ya, kalau engkau tidak bisa berkata-kata baik, sudah diam saja. Ya, enggak usah ganggu orang lain. Ya, barakallahu fikum. Ya. Urus dirimu sini. Kamu saja belum bisa apa-apa kok kamu ganggu orang lain. Ya, urus dirimu, belajar agama Allah. Ya, belajar skill. Ya, artinya belajar. Ya, latih dirimu urus dirimu, jaga dirimu sendiri. Ya ini lebih sini maknanya barakallahu fikum. Jangan mengganggu orang lain barakallahu fikum. Kemudian ya Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, araita in fa'ala hadza yadkhul jannah? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika dia melakukan ini, apakah dia masuk ke surga? Masuk ke dalam surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yusibu khaslatan min hadhil khisal illa akhadtu bi yadihi hatta adkhaltuhul jannah." Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang mukmin ya yang telah melakukan sifat-sifat ini ya kecuali aku ambil tangannya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti apa? Janji Nabi alaihi salatu wasallam. Aku ambil tangannya sampai aku masukkan dia ke syurga. Masya Allah. Ya, ini janji Nabi kita alaihi salatu wasallam. Kata Nabi apa? Aku ambil tangannya. Artinya kita dicari oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, aku ambil tangannya. Ya, termasuk juga makna di sini adalah syafaat. Nabi memberikan syafaat kepada orang yang melakukan sifat-sifat tadi. Ya, barakallahu fikum. Dan betul-betul ketika didapati tangan orang ini, Nabi ambil dia masukkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kaikhwani fidin rahimah rahimahullah, inilah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan apa? Sedekah yang sifatnya am, sifatnya umum. Kalau tadi posisi pertama apa? Rizki. Ketika apa yang Allah berikan rizki kepadamu, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadamu, berikanlah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau tidak mampu, yang kedua, ya, engkau tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apabila engkau tidak mampu juga, maka bantu orang-orang yang tidak punya skill. Orang yang bodoh, orang yang pandai, yang tidak punya skill apapun, bantu dia. Ya, barakallahu fikum. Ya, mungkin bisa menghidupkan usaha untuknya, membantu segala macam, ya. Kemudian, dia mampu juga, ya, bantu orang-orang yang terdolimi. Ini jelas, orang-orang yang terdolimi. Yang butuh pertolongan. Ya, bantu dia. Kamu enggak punya kemampuan juga. Maka yang terakhir apa? Maka, engkau jangan ganggu orang lain. Ya, jangan ganggu orang lain. Urus dirimu sendiri. Ya, barakallahu fikum. Tapi ingat, ini adalah urutan. Bukan berarti pilihan. Bukan pilihan lo ya. Ingat, kadang kalau udah dihadapkan seperti ini, langsung milih. Ah, saya nomor 5 aja. Saya mengamalkan yang nomor 5 aja. Dia mau. Gak peduli saya, tetangga saya maksiat, ini saya, ya, bodo amat. Yang penting saya diam aja. Kan boleh kok yang 5. Ini urutan. Saya punya harta, wah tak simpan aja. Toh ada amalan yang 5 kok, yang penting diam aja, belajar, taklim, udah. Ya. Tidak, ini bukan pilihan, ini urutan. Apabila engkau mampu di posisi yang pertama, itulah amalanmu yang utama. Apabila engkau mampu di posisi kedua, itulah amalanmu yang utama. Untuk engkau lakukan. Demikian seterusnya. Ya. Tapi kalau seandainya engkau mampu pada posisi yang pertama, tapi engkau malah berada pada posisi amalan yang kelima ataupun sifat yang kelima, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Ya. Tidak termasuk orang yang dicari oleh Rasulullah SAW yang akan digenggam tangannya, yang akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi hati-hati, jangan salah difahami. Karena kebanyakan orang udah urus dirimu saja, gak usah urus orang lain. Ya, barak ketika dinasehati. Ya. Dengan diamnya kamu aja, enggak usah sibuk-sibuk tahdzir, enggak usah sibuk-sibuk nasihat, kamu udah masuk surga. Udah diam aja. Padahal bukan itu maknanya, maksudnya. Kita punya kemampuan untuk menasehati, kita tahu ilmunya, hujahnya. Ya. Maka kita sampaikan, bukan kita berdiam diri. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi itu harus dipahami. Ingat, 5 sifat ini adalah bukan pilihan, tapi ini urutan. Maka lihat keadaan kita, di posisi mana kita. Ya, di posisi mana kemampuan kita. Barakallahu fikum. Ya, dan bagusnya apabila ya Nah, di setiap kadang kan keadaan itu berbeda-beda. Kadang ketika di saat ini kita mampu pada posisi pertama, segera, jangan tunda-tunda. Ya, barakallahu fikum. Atau terkadang suatu saat kita bisa mampunya pada posisi yang ketiga, ya, mengajarkan skill ataupun berbarengan. Ya, kita mampu memberikan rezeki, kita juga mampu mengajarkan skill, kita juga mampu memberikan nasihat rohaninya, masalah agamanya, ya, berikan. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini bukan pilihan. Mau pilih yang mana? Tidak. Ya, barakallahu fikum. Baik. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, jadi barakallahu fikum, inilah dahsyatnya sedekah, keajaiban sedekah yang luar biasa. Yang intinya barakallahu fikum, sedekah itu apabila dilakukan dengan ikhlas kata Allah Subhanahu wa taala akan mampu menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah maknanya juga ada yang umum dan ada yang khusus. Makna yang umum adalah segala macam kebaikan, tentunya di bawah Al-Qur'an was sunnah. Ya, semua kebaikan disebut sebagai sedekah. Nah, ya. Dan ingat, tapi bukan milih-milih yang sesuai dengan hawa nafsu, yang sesuai dengan ya barakallahu fikum kemudahan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Enggak mau mengeluarkan harta, kan sedekah kan maknanya umum. Ya, padahal dia mampu, ah enggak usah keluarkan harta. Tapi apa? Tapi ya cukuplah berlaku baik aja. Kan itu sudah juga sedekah secara umum. Ingat, ya, berikan yang terbaik. Intinya berikan yang terbaik, apa yang kau miliki, berikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang akan bisa menyelamatkanmu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa naktafi bihadzal qadar, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahli sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita juga orang yang terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan kita dan keluarga kita dari azabnya dan memasukkan kita semua ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.